Kangge keluarga besar Bapak Kaswan, sarang Ibu Kuna, kangge pengantin, pengantinnya mana pengantin? Pengantin. Pantes di sawah, lanang lan wadon, si tonggo ni mani. Mangga-mangga kangge keluarga besar Brebes. Wong Brebes, wong Brebes. Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Kaswan, Bapak Kaswan, Bapak Kaswan, Bapak Kaswan, Bapak Kaswan, Bapak Kaswan. Masih beri ngawur emene. Konser receh dulu itu mana? Satu lagi, Pak. Oh, terima kasih.